disini. Percuma saja berkasih, kita sudah tak sehaluan lagi. Perbezaan kata yang jauh, aku tahu siapalah diriku. Terlalu dalam jurang pemisah, kasih sudah berakhir di sini saja. Jangan.

paling muka. Dirimu yang aku cinta kini telah berpaling muka. Dusta dirimu pendusta, sungguh-sungguh teganya. Terima kasih. Untuk mengkhianati cinta yang telah tiada.